وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Seperti yang kita janjikan kemarin, bahwa pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Akhir pembahasan kita dari kitab ini adalah sampai pada Kitabus Salam, bab tentang keutamaan mengucapkan salam dan menyebarkannya. Memasuki hadis pertama dari bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ayyul islami khair. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, disebutkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Islam, apakah yang baik. Laki-laki yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tentu saja yang dimaksud adalah sahabat. Dan memang para sahabat secara umum mereka memiliki kesemangatan yang luar biasa untuk bertanya tentang hal apapun yang berhubungan dengan keislaman. Ayyul islami khair, Islam apakah yang baik? Pertanyaan yang diajukan oleh sahabat ini semata-mata menunjukkan bahwa mereka ingin dapat beramal di dalam Islam. Pertanyaan itu tidak hanya sekedar bertujuan untuk memperluas wawasan. Ini bedanya antara para salaf dengan generasi manusia belakangan. Kalau para salaf itu ketika menanyakan sesuatu tentang Islam, tujuannya agar dapat mengamalkan Islam dengan baik. Adapun generasi manusia yang datang belakangan biasanya bertanya itu cenderung untuk tujuan memperkaya pengetahuan. Adapun dari segi amal nyaris kurang. Oleh karena itu, maka ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, agar ketika kita bertanya tentang masalah agama kepada seorang alim, maka hal yang harus kita hindari pertama jangan bertanya dengan tujuan menguji keilmuan sang alim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan bertanya dalam rangka mendebat sang alim. Dan berikutnya, jangan bertanya dalam rangka mengetahui kelemahan sang alim. Kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahludzikri jika kalian tidak mengetahuinya, tapi hindari pertanyaan dengan tujuan menguji keilmuan sang alim. Hindari pertanyaan dengan tujuan untuk mendebat sang alim yang ditanya, ya. Karena itu hal yang tidak terpuji. Nah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sekali lagi, dulu ketika mereka banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tujuannya semata-mata agar mereka dapat mengamalkan Islam dengan baik dan benar. Nah. Karena bagi ahlul haq itu satu dalil sudah cukup untuk kemudian bisa diamalkan dengan baik. Beda bagi ahlul batil, 1000 dalil kadang-kadang tidak cukup. Karena yang mereka inginkan hanya supaya terjadi fitnah dan bisa mentakwil dalil dengan berbagai macam takwilan. Nah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami khair?" Islam apakah yang baik? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tut'imut ta'am." Pertama, engkau gemar memberi makanan. Dalam bahasa lain, engkau harus memiliki kesemangatan untuk berbagi. Orang yang semangat dalam berbagi dalam hal apapun, khususnya makanan seperti yang disebutkan di sini, adalah gambaran dari keislamannya yang baik. Ada peduli, ada perhatian. Siapa orang yang layak untuk kita beri makanan? Pertama, orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang-orang yang tanggungan nafkahnya ada pada kita. Kemudian yang ketiga, kita berbagi dengan tujuan sedekah. Sedekah kepada siapapun. Baik kepada orang miskin atau juga kepada orang yang mampu. Kita ingin agar mereka merasakan nikmat yang kita dapat. Jadi 3 pihak ini yang layak untuk kita bagi makanan kepadanya. Pertama, yang membutuhkan. Kedua, orang-orang yang nafkahnya dalam tanggungan kita. Kemudian yang ketiga adalah kaum muslimin secara umum, dalam artian bersedekah kepada mereka. Qala wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang belum engkau kenal. Dua hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebagai gambaran keislaman yang baik. Yang pertama, gemar membagi-bagikan makanan. Kemudian yang kedua, semangat menyebarkan apa? Salam kepada siapapun tanpa terkecuali. kepada yang sudah dikenal maupun kepada yang belum dikenal. Ini yang ada hubungannya dengan bab yang sedang kita bahas, mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang telah engkau kenal dan kepada orang yang belum engkau kenal, kecuali orang kafir. Kalau orang kafir, kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, mengawali ucapan salam ketika bertemu dengan mereka, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. La tabda'u al-yahuda bis-salam au kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian awali ketika berjumpa dengan orang-orang Yahudi dengan kalimat apa? Salam. Tapi kalau seandainya ada di antara mereka yang mengucapkan salam kepada kita dengan salam yang benar, assalamualaikum, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya waalaikumsalam, sebagai bentuk keadilan. Ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan orang fasik? Orang fasik, ahlul ma'asi, mengucapkan salam kepada kita, boleh untuk kita jawab salamnya, dan kita pun boleh mengucapkan salam kepada mereka, selama hal itu bisa sedikit banyaknya ya, memperbaiki keadaan mereka. Kemudian hadis yang kedua, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lamma khalaqallahu Adama, ketika Allah telah menciptakan Adam, qala idhhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusun. Kemudian Allah berfirman, idhhab fasallim ala ulaika, pergilah dan ucapkan kepada mereka sekelompok malaikat yang sedang duduk. Fastami ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Lalu dengarkan penghormatan apa yang mereka sampaikan kepadamu. Fa innaha, karena sesungguhnya itu akan menjadi ucapan penghormatanmu dan ucapan penghormatan anak cucumu nanti. Faqala, kemudian Adam mengatakan assalamualaikum. Faqalu, lalu para malaikat menjawab assalamualaika wa rahmatullah, fazaduhu wa rahmatullah. Muttafaqun alaih. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini memberi faedah kepada kita tentang ucapan salam yang disyariatkan. Berikut jawabannya. Ketika kita mengucapkan kata assalamualaikum, maka jawabannya adalah waalaikumsalam. Ucapan salam ini kemudian menjadi ucapan penghormatan bagi kaum muslimin, dan tentu saja sekaligus mengandung doa di dalamnya, doa keselamatan, doa kesejahteraan. Oleh karena itu, maka Islam memerintahkan kepada kita untuk bersemangat dalam menyebarkan ucapan penghormatan berupa kalimat salam, assalamualaikum. Ketika ada orang lain mengucapkan kalimat itu kepada kita, maka jawaban kita wa'alaikumussalam. Boleh kita tambahkan warahmatullah. Nah. Kemudian faedah lain yang bisa kita simpulkan dari hadis ini adalah soal malaikat. Malaikat adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari cahaya, dan mereka memiliki bentuk, mereka memiliki wujud. Jadi bukan ruh saja tetapi juga wujud. Nah, karena disebutkan di sini julusun, mereka dalam posisi apa? Duduk-duduk. Ini menunjukkan ada wujudnya, bukan sekedar ruh saja. Jadi ajsamun. Nah, mereka memiliki bentuk tubuh, tidak hanya sekedar ruh. Dan ini mematahkan anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa malaikat itu hanya arwah berbentuk ruh saja, laisa ajsam, bukan atau tidak memiliki apa? Bentuk, tidak memiliki wujud. Nah, selanjutnya hadis yang ketiga, qala wa an Abi Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Diriwayatkan dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai keduanya, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan kepada kami 7 perkara, menandakan bahwa 7 perkara ini 7 perkara yang penting, karena tidaklah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan sesuatu melainkan itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Apa 7 perkara itu? Qala bi iyadatil marid. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Kata iyadah dalam bahasa Arab sama sebenarnya dengan kata ziarah. Sama sebenarnya dengan kata ziarah. Tetapi orang Arab kebanyakan menggunakan kata iyadah itu untuk mengunjungi orang sakit. Kalau ziarah itu digunakan untuk berkunjung, ya, mendatangi orang-orang yang sehat, orang-orang yang masih hidup. Dan juga kata ziarah digunakan untuk mendatangi, menziarahi orang-orang yang sudah meninggal. Ada istilah ziaratul kubur. Jadi kata iyadah dalam hal penggunaannya sudah dikhususkan untuk orang-orang sakit. Bahasanya iyadatul marid, bukan ziaratul marid. Ya. Bi'iyadatil marid, mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Wattiba'il janaizi, dan mengantar jenazah. Watashmitil atis, kemudian menjawab orang yang bersin. Ketika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Kita menjawab orang yang bersin itu ketika ia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, tidak. Ya. Kecuali kalau kita ingin mengingatkannya. Ingatkan kepada saudara kita yang bersin untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah, agar dengan itu ia mendapatkan doa dari yang mendengarnya. Wa nasri dha'ifi. Berikutnya adalah menolong orang yang lemah. Kemudian wa'aunil mazlum, dan membantu orang yang terzolimi. Wa ifsa'is salam, Selanjutnya ifsya assalam, menyebarkan salam, dan ini yang ada hubungan dengan bab yang kita bahas. Lalu yang terakhir wa ibraril miqsam, serta membebaskan sumpah. Ini 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang terdolimi, menyebarkan salam, dan membebaskan sumpah. Muttafaqun alaih. Wahada lafdu ihda riwayatil Bukhari. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis keempat. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu al jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan la tadkhulu al jannata, kalian tidak akan dapat masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak dikatakan beriman, hatta tahabu, hingga kalian saling mencintai. Surga kaitannya sangat erat dengan keimanan. Maka dalam hal apapun butuh kepada apa yang disebut dengan keimanan. Semua ibadah, semua amal soleh yang kita lakukan harus didasari oleh keimanan, kalau tidak, enggak akan berwujud ibadahnya, amal solehnya. La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kemudian kata beliau, wala tu'minu, dan kalian tidaklah disebut beriman hingga kalian saling mencintai. Ini menandakan bahwa kecintaan juga hubungannya sangat erat dengan apa? Keimanan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menyebutkan bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan, ya, al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan satu tubuh, ya. Jadi sangat erat kaitan antara kecintaan dengan keimanan. Kalau kita menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada kecintaan dalam diri kita kepada saudara-saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah akan disebut beriman hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai saudaranya. Lihat. Hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan tahabbabtum, kalian akan saling mencintai. Qala afsus salam bainakum. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini salah satu faidah, salah satu manfaat yang sangat jelas, sangat kentara ketika kita berusaha untuk menyebarkan apa? Salam. Ya. Akan ada kecintaan, akan tumbuh benih-benih kasih sayang antar kita. Nah, tidak susah, tidak capek. Ya, mudah, ringan saja, hanya mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum. Ya, setiap kali kita berjumpa atau ketika kita akan berpisah. Nah, ini hal yang luar biasa yang kita tidak boleh menyepelekan. Karena efeknya, asarnya, dampaknya sangat besar. Ya, Banyak orang yang berusaha ingin agar pertemanan persaudaraannya dengan sesamanya itu langgeng kuat, tetapi tidak mengetahui cara yang baik ya, untuk mewujudkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita, sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah diucapkan, yaitu kata salam. Ini, ucapkan salam setiap kali berjumpa. Niscaya akan tumbuh kecintaan dengan sendirinya. Ya. Ini solusi yang jitu, solusi yang murah, tetapi tidak murahan. Ya. Nah, ucapkan salam. Jika kita masih ragu, mari kita amalkan bersama. Ya, pasti kita akan merasakan betapa ada kedekatan antara kita dengan saudara-saudara kita. Ya, beda kalau ketika kita berjumpa, ya, tidak saling tegur sapa. Ya. Dengan kata apa? Salam. Nah, justru ini akan menimbulkan rasa curiga dan tanda tanya yang besar. Ada apa saudara kita? Saudara kita pun akan mempertanyakan, ada apa dengan kita? Ya. Tapi dengan hanya mengucapkan kalimat salam, semua itu akan selesai. Ya. Karena tentu saja ketika kita mengucapkan kata salam, kita akan menghadapkan wajah kita ke hadapan saudara kita. Assalamualaikum, ditambah lagi dengan apa? Senyuman yang manis. Ya. Assalamualaikum. Tentu akan dijawab, waalaikumsalam. Gak mungkin ada orang mengucapkan salam sambil memalingkan wajahnya. Saudaranya di samping kanan, dia mengucapkan salam sambil melihat ke samping kirinya. Gak mungkin. Ya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan mengucapkan salam akan menimbulkan kasih sayang dan kecintaan. Qala wa an Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nas abshus salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu qala Abu Yusuf Abdullah bin Salam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang didengarnya ini adalah hadis yang paling pertama sejak sahabat Abu Yusuf Abdullah bin Salam masuk Islam. Ketika masuk Islam, menyatakan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis yang pertama didengarnya adalah hadis ini. Ya. Dan pada saat itu Abu Yusuf Abdullah bin Salam termasuk ya, dari orang-orang Ansor yang berjubel di Madinah, 500 orang lebih menunggu kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Yusuf Abdullah bin Salam melihatnya, maka beliau yakin bahwa ini orang yang jujur, orang yang tidak pernah berdusta, hingga akhirnya ia menyatakan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, hadis pertama yang didengarnya adalah ini. Kata Abu Yusuf Abdullah bin Salam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, sebarkan salam. Wa at'imu at'am, bagi-bagikan makanan. Wasilu al-arham, sambung silaturahim. Wasallu wan-nasu niyam, salatlah di waktu malam di saat banyak orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Kalimat-kalimat yang isinya akhlak ya, ajaran-ajaran kemuliaan diawali dengan apa? Afsyu as-salam, sebarkan salam. Menyebarkan salam, mengucapkan salam ternyata menjadi sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Ya, masya Allah. Hal yang mungkin dianggap oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang sepele, tapi tidak di dalam Islam. Ya, tidak menurut ajaran Islam. Semua hal yang diperintahkan baik oleh Allah maupun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sesuatu yang sangat berarti dan harus diperhatikan, harus dimuliakan, tidak boleh direndahkan, tidak boleh disepelekan. Wala tahtaqir minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali engkau hinakan, engkau sepelekan kebaikan walau sedikit. Apalagi kebaikan-kebaikan yang besar, dan mengucapkan salam ini kebaikannya bukan sedikit, tapi kebaikannya sangat besar. Baik bagi orang yang mengucapkannya ataupun bagi orang yang menerimanya, karena itu isinya apa? Doa. Ya. Afsus salam, sebarkan oleh kalian salam. At'imu ta'am, bagi-bagikan makanan, gemarlah berbagi, jangan pelit, jangan bakhil. Ya. At'imu at-ta'am. Wasilu al-arham, sambung silaturahim. Ya. Salat di waktu malam saat banyak orang dalam keadaan tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke surga dengan penuh kesejahteraan. Nah. Empat perkara. Yang kalau kita amalkan, ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi urusan dunia kita dan lebih-lebih urusan akhirat kita. Kita akan mendapatkan manfaat bukan hanya di akhirat dari mengamalkan empat perkara ini, tapi sejak di dunia. Ya. Kita rajin mengucapkan salam, kita rajin berbagi, kita giat menyambung silaturahim. Ini semua hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan manusia kepada kita. Nah. Oleh karena itu, tidak boleh dilupakan. Dalam hadis yang sebelumnya, hadis pertama, dikatakan bahwa berbagi kebaikan, membagi-bagikan makanan, itu salah satu bentuk keislaman yang baik. Tayyib qala wa an Tufail ibni Ubay bin Ka'ab annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar fayakdu ma'ahu ila suq. Selanjutnya hadis yang ke-6 dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab, disebutkan suatu ketika datang sahabat Abdullah bin Umar, lalu pergi Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini bersamanya menuju pasar. Qala fa idza ghadawna ila as-suq lam yamurra Abdullah ala saqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alaihi. Kemudian kata Tufail bin Ubay bin Ka'ab, apabila kami pergi bersama Abdullah bin Umar ke pasar, maka tidaklah Abdullah bin Umar melewati seorang pedagang loak, tidak pula pedagang apapun, tidak juga melewati seorang miskin, bahkan tidak melewati seorang pun kecuali beliau pasti mengucapkan salam. Jadi setiap orang yang dilewati oleh sahabat Abdullah bin Umar itu disalami tanpa terkecuali, pedagang apapun ya, atau siapapun. Nah, qala Tufail, kemudian Tufail berkata, fajitu Abdullah ibn Umar yauman fastatba'ani ila suqi. Pada suatu hari Abdullah bin Umar datang kepadaku, kemudian ia mengajak aku untuk pergi ke pasar lagi. Faqultu lahu, kemudian kukatakan padanya, kata Tufail, ma tasna'u bisuq, apa yang akan kau lakukan di pasar? Wa anta la taqifu 'alal bai'i, sementara engkau tidak berhenti untuk berjualan. Wa la tas'alu 'anis sila, tidak pula menawar barang dagangan. Wa la tasumu biha, tidak juga dalam rangka mencari rezeki ya di sana. Wa la tajlisu fi majalisis suq, tidak juga duduk-duduk di pasar. Wa aqulu ijlis bina hahuna natahaddats. Kemudian kata Tufail, ku katakan padanya, sudahlah kita duduk di sini, kita ngobrol saja. Faqala, lalu sahabat Abdullah bin Umar berkata, ya Aba Batn, wahai Abu Batn. Wa kana Tufailu da batnin, Abu Batn, Batn itu perut ya. Wahai Abu Batn, wahai orang yang perutnya besar. Wa kana Tufail da batn, Tufail ini seorang sahabat yang memang dikenal perutnya besar, jadi dipanggil dengan Abu Batn, Abu Batnun ya. Abu Batnun, kata para ulama, panggilan Abu Batnun ini tidak sungguhan, itu hanya bentuk apa, candaan saja. Kalau soal Tufail perutnya besar, memang begitu, karena beliau seorang yang gemuk sehingga perutnya besar, ainu kurus mamual burut, perutnya pasti rata. Karena memang gemuk, postur tubuhnya besar, maka perutnya besar. Dipanggil sama Abdullah bin Umar, ya Aba Batnun, wahai Abu perut. Ya. Wahai Abu perut. Nah. Innama nagdu min ajlis salam. Sesungguhnya kita pergi ke pasar itu hanya sekedar untuk mengucapkan salam. Nusallim ala man laqinahu. Kita mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita jumpai di sana. Subhanallah, ini semangatnya luar biasa sahabat Abdullah bin Umar, ingin betul-betul bisa mengamalkan apa yang menjadi arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba sampai sejauh ini gambarannya. Tahu ada satu hadis disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera mereka mengamalkannya. Berlomba-lomba bahkan, tidak saling menunggu. Ya. Sengaja ini sahabat Abdullah bin Umar sering ke pasar bukan untuk jualan. Tidak juga tujuannya untuk membeli sesuatu. Sekedar apa? Sekedar ingin berjumpa dengan banyak orang supaya dia bisa mengucapkan apa? Salam, karena di pasar memang tempatnya banyak orang. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Setiap ketemu ada orang yang duduk sedang jualan, assalamualaikum. Cuma sekedar seperti itu. Ya. Mungkin kalau zaman dahulu memang begitu, untuk menemukan orang berkumpul di satu tempat itu sulit, kecuali di mana? Di pasar. Makanya sahabat Abdullah bin Umar pergi ke mana? Ke pasar. Kalau sekarang ya kita bisa temukan di mana-mana, ya kan? Kita bisa temukan di mana-mana. Jangan kemudian wah mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh Abdullah bin Umar, pergi ke pasar temu mana naon. Setiap orang ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang jualan, assalamualaikum. Mungkin marah pedagang sugan tarek nawar aimane. Mengucapkan salam. Enggak perlu untuk seperti itu, ya. Apa yang disebutkan di sini sebagai gambaran kesemangatan sahabat Abdullah bin Umar, dan itu sangat baik menjadi contoh bagi kita. Kita bisa mengamalkan dimanapun, tidak harus di pasar. Setiap kali kita berjumpa dengan seseorang, kita ucapkan apa? Salam. Bahkan di awal pun, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, engkau ucapkan salam kepada yang engkau kenal dan kepada yang belum engkau kenal. Karena dengan ucapan salam itu bisa saja jadi wasilah saling kenal akhirnya satu sama lain. Rawahu Malik fil Muwatta bi isnadin sahih. Hadis riwayat Malik dalam Muwatta dengan sanad yang sahih. Nah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.